Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari yang agak mendung ya, tadinya hujan kemudian gerimis. Alhamdulillah sekarang sudah reda sepertinya. Meskipun demikian kondisinya, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk al-istibab bil khairat, insyaallah upaya kita dalam menginginkan, mengharap, ya, berlomba-lomba bil khairat dalam hal kebaikan. Dan ini adalah perkara ya yang memang Allah perintahkan, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah perintahkan fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lomba kalian dalam hal kebaikan. Ya insyaallah ya, meskipun kadang kita ini banyak nian lalainya ya, siapapun itu. Tapi walhamdulillah, bagaimanapun itu, di malam hari ini kita sangat bersyukur Allah memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Tentunya kita berharap agar apa yang kita lakukan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT di atas niatan-niatan yang ikhlas, hanya mengharap wajah-Nya, berharap keridhaan-Nya, berharap maghfirah ampunan dari sisi-Nya, berharap limpahan rahmat, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena talibul ilmi syar'i tentunya penuh dengan sekian macam penampilan yang luar biasa. Dan kita pun berharap agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan tersebut. Hibatillah, ta'azakumullah. Sebagaimana yang telah menjadi jadwal, harusnya kemarin kita mempelajari kitab Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid. Alafu minkum, kita baru bisa melanjutkannya di malam hari ya. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Qawlus Sadid, ucapan yang lurus yang tepat. Fi Maqasid Tauhid, di dalam menjelaskan maksud-maksud, tujuan maksud dari tauhid. Apa itu tauhid? Kita bersyukur Allah SWT memudahkan kita melewati pembahasan demi pembahasan, bab demi bab, dan tibalah kita pada pertemuan terakhir. Kita menyelesaikan beberapa masail pada bab yang kedua ini, ya, bab yang ketiga, al-khawf min syirk. Rasa takut dari perbuatan asyirk, menyekutkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati masail yang keempat, yang kelima, dan yang sebelumnya. Yang keempat, anahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salih. Namanya kesyirikan, apapun bentuknya, meskipun syirkul aswar. Pada masalah yang ke-13, meskipun asyirkul aswar, dikatakan aswar, tapi tidak besar, ya, tidak kecil, ya. Karena aswarnya itu lebih besar, lebih akbar dibandingkan al-kabair yang lainnya, selain dari kesyirikan. Bahkan faedah masail pada pembahasan ini dikatakan annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Nah, bahwasanya bahkan syirkul asghar tadi, bahkan meskipun asghar dikatakan akhwaf. Naam ya, akhwaf. Nah, perkara yang paling ditakuti. Nah, ini sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya. Ini kenapa dikatakan akhwaf? Ini paling ditakuti karena secara bahasa Arab, akhwaf itu adalah isim tafdil, ya, tafdil. Ya, sesuatu. Naam, suatu ungkapan di dalam bahasa Arab ya untuk menunjukkan suatu yang mengandung makna paling. Bahkan ya, paling. Innahu akhwaf ma yukhafu minhu ala sa'ikh. Maksudnya syirkul asghar tadi bahkan termasuk akhwaf. Perkara yang paling ditakuti, paling dikhawatirkan, ma yukhafu minhu ala sa'ikh. Yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Nah, tidak bermudah-mudahan ya dengan yang namanya perbuatan syirik. Meskipun syirik asghar. Nah, karena bahayanya sangat besar. Nah, la maghfiratan alaih. Iya. Tidak ada ampunan dari Allah SWT. Nah, pada orang tersebut. Tidak ada ampunannya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada penjelasan sebelumnya ya. Tidak ada ampunannya. Adapun apakah dia kekalan di an-nar ataupun tidak, nah itu baru ada lagi rinciannya ya. Kalau syirik asghar, nah di antara ulama mengatakan tidak kekal ya, tidak kekal. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin, beliau ada khilaf dari pernyataan beliau sendiri. Ada kadang beliau mengatakan tetap kekal di an-nar wal-iyadzubillah. Tapi pada ucapannya yang lain mengatakan tidak kekal ya. Nah, Sesemin mengatakan, nah, beliau sependapat dengan pendapat jumhur yang mengatakan kalau syirkul asghar itu tidak kekal. Adapun apakah dia diampuni? Tidak ya, tetap dihukum meskipun tidak kekal. Nah ini terkait masail yang keempat. Adapun masail yang kelima juga qurbul jannati wan nar. Dekatnya al-jannah wan nar. Iya. Nah, dekatnya al-jannah wan nar. Bukan dipahami dari sisi ya jarak ya. Naam, jaraknya. Kan disebutkan dalam suatu hadis luar biasa ya jaraknya. Naam ya. Jarak an-nar sendiri tatkala seorang dilemparkan dalam an-nar baru menyentuh dasarnya sampai luar biasa ya. Nah, sangat lama. Artinya bukan dari sisi jarak. Nah, hakiki seperti itu. Tapi dari sisi maknawi. Nah, yang memisahkannya adalah perbuatan. Suatu perbuatan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin dalam penjelasan beliau terkait masail yang kelima ini. Nah. Ya. Yeah. Qurbul jannati wan nar liqauli malika. Man laki Allah la yushku bihi syai'a. Ayyashku bihi syai'a dakhul jannata wa man laki yushku bihi syai'an dakhul. Itu jarak yang tadi hanya dipisahkan dengan perbuatan. Apakah orang tadi terjatuh pada kesyirikan dan tidak? Nah, satu perbuatan itu. Nah, berdasarkan hadis kata beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Man lakallah la yushku bihi syai'an dakhala jannata wa man lakahu yushku bihi dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yushku bihi syai'an dakhala jannah. Dalam keadaan dia tidak berbuat sedikit pun, tidak sedikit pun dia tuh pada perbuatan syirik, dia akan masuk jannah. Nah, ya. Tapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah, sedikit saja dia berbuat syirik, nah ini. Iya. Pembedanya ya. Meskipun bahkan dalam satu penjelasan nanti, nah meskipun akbarun nas. Nah, meskipun dia termasuk orang yang tekun dalam hal ibadah, tapi terjatuh pada kesyirikan, dakhlan nar. Wallahi billah ya, tetap masuk ke dalam an-nar. Nah, jadi inilah kelompoknya dekat tadi adalah karena perbuatan tadi ya. Nah, ya meskipun mungkin sama dari sisi amalan nampak orang sama-sama adil, tapi yang satunya totalitas tidak berbuat kesyirikan. Satu. Lakukan satu saja. Nah, bisa langsung masuk an-nar. Wa'ni'amillah. Nah, wa'ni'amillah. Nah, ini adalah masail yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Baiklah, kita masuk masail yang selanjutnya, yaitu masail yang keenam, as-sadisah. As-sadisah, al-jam'u baina qurbihima bi hadisin wahidin ala amalin taqaribin bisawrah. Al-jam'u baina qurbihima. Naam. Al-jam'u baina qurbihima. Naam. Sesuatu yang mengumpulkan. Naam. Bagaimana dekatnya al-jannah wa an-nar tadi? Itu disebutkan dalam satu hadis. Ala amal mutqaribin fi surah. Naam. Pada suatu amalan yang nampak sama, ya, secara bentuknya. Nah, iya. Sirkul asfar itu sama. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya. Allah, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Rasul. Rasul bersumpah. Nah, bersumpah demi Allah. Dia bersumpah kepada sahabat. Ya, para sahabat, bahkan kepada sahabat yang paling mulia. Paling utama. Nah, paling tinggi kedudukannya. Katakan ya, kedudukannya setelah kedudukan para nabi dan rasul. As-Siddiq, Naam, Abu Bakar. Rasul pun bersumpah di hadapannya, wallah, demi Allah, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Yang namanya syirik, syirik, syirik, perbuatan syirik. Naam, yang muncul pada tengah-tengah kalian. Tengah kalian. Siapa dikatakan kalian ini? Sahabat, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai bersumpah. Nah, dia pun berkata kepada para sahabat terkait ngerinya, samarnya yang namanya kesyirikan tadi. Nah, ar-riya. Nah, ibadah yang ulilah bukan karena Allah, karena minta dipuji. Naam, karena pengen dibilang gini dan gitu. Naam, sebagaimana juga dalam hadis. Naam, yang tadi kelanjutan akhwafu ma akhwafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian, asyirkul asghar. Fasu'ila anhu, beliau pun ditanya, apa itu syirkul asghar? Ar-riya. Naam. Syekhul Asghar adalah ar-riya. Ibadahnya minta ditengok. Pengen dipuji. Nah, pengen disanjung. Bahkan pengen memamerkan, membanggakan pencapaian yang dia capai. Wal-iyadzubillah. Rasul khawatir terkait perbuatan ini. Nah, bahkan Rasul dalam riwayat yang kita sebutkan tadi mengatakan pada sahabat, Allah, demi Allah, la syirku fikum akhfa min nabi bin nabi. Sesungguhnya perbuatan syirik yang ada pada tengah-tengah kalian, kalian ini lebih samar dibandingkan dabib an-naml, semut yang merayap. Nah. Al-adulku ala syai'in. Pada riwayat yang lain, sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, umal manjawal makhjum zalik. Terus bagaimana cara agar kita selamat dan keluar dari hal tersebut? Kalau itu memang samar, mengerikan. Akan diantar sahabat Rasul pun sambil bersumpah seperti itu. Kalau itu sangat samar dan sangat mengerikan, terus apa yang keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bahwa sebagaimana yang sering kita ulangi ya. Dan terus kita ulangi. Dan kita pun terus berupaya mengamalkan ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah. Ala'udzu bika ala syai'in idza fa'altahu Naam. Ra'ta min qalilihi wa katsirih. Maukah kau, wahai sahabat Abu Bakar, tunjukkan sesuatu, amalan, satu doa. Apabila engkau berdoa dengannya, niscaya engkau pun akan terlepas dari meskipun sedikit ataupun banyaknya. Luar biasa, doa ini doa yang luar biasa. Nah, jangan sampai enggak tahu. Parah. Jangan sampai enggak tahu ya. Lupa, Ustaz. Nah, kita manusia ya. Harus sering di murojaah, sering dilakukan di doa, berdoa dengan doa ini. Nah, ya, siapapun bisa lupa. Nah. Doa. Sering diulang. Sering diamalkan. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku. Allahumma inni a'udzubika min fadlika engkau ya. Dan usyrika bika wa ana a'lam. Dari aku terjatuh pada perbuatan syirik wa ana a'lam dan keadaan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepada engkau ya Allah. Dari aku terjatuh pada perbuatan syirik lima la a'lam. Dan keadaan aku tidak mengetahuinya. Bisa jadi syirkul asghar tadi ya. Nah, engkau pun akan bari dan mengkalilihi waksir. Engkau akan terlepas, ya. Baik kecil ataupun banyak. Doa, ya Allah, doa. Semoga Allah SWT terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkan doa ini dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Nah. Nah, Allah wa lakwati. Nah, itu ya, terkait masail yang keenam. Masail yang keenam. Kemudian masail yang ketujuh. As-sabi'ah. Masail yang ketujuh, anahu man lakihu la yushku bihi syai'an dakhala jannata wa man lakihu yushku bihi syai'an dakhala an-nar fa kana min a'badin nas. Ini yang sebelumnya sempat kita ucapkan ya, sempat kita baca. Masail yang ketujuh ini kata beliau, anahu man lakiyahu, bahwasanya barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yushku bihi syai'an dakhal jannah, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini hadis Rasul ya. Nah, wa man lakiyahu yushku bihi syai'an dakhal nar. Ini sebat sini. Sini koma ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah SWT nanti, yushku bihi syai'an, sedikit aja. Sedikit saja, dia enggak tahu. Ternyata dia berbuat syirik. La haula wala quwwata illa billah, mengerikan. Benar. Dia pasti masuk dalam neraka. Akhirnya dia akan dihukum. Innalillah. Sebutkan walau kana min akbarin nas, dan ini adalah mudroj ya, kalau enggak salah ya. Tambahan dari mualir ya, sesuatu yang tambahkan untuk menjelaskan tadi ini di luar dari hadis ya. Nah, kana min a'badin nas. Nah, meskipun orang yang tadi terjatuh pada kesyirikan yang dia enggak sadar, sedikit samar. Sebelumnya termasuk a'bad. Adid. Masuk orang yang sangat luar biasa tekunnya dalam hal ibadah. Wah. Subhanallah ya. Ibadah yang jangan ditanya. Iya, puasanya Daud. Nah. Hari ini puasa, besok tidak. Puasa lagi Rasulullah. Nanti. Nah. Puasa. Sunahnya, jangan tanya. Sholat lailnya panjang. Semalam suntuk. Subhanallah. Zakatnya, jangan ditanya. Ini. Ya. Zakat terus. Masyaallah. Haji dan umrohnya. Subhanallah. Jangan pula tanya. Tiap bulan umrohnya. Subhanallah. Nah, meskipun demikian, ini penggambaran. Sebagai contoh, meskipun demikian, sedikit saja dia berbuat syirik, yang bagaimana sama syirikan tadi ya ikhwan. Nah, dakhala an-nar, pasti masuk dalam an-nar. Sehingga dalam hal ini tentunya ya nanti akan disebutkan termasuk masail faedah yang selanjutnya. Meskipun kita sampaikan juga di antara hikmah, di antara faedah penting ya, faedah penting dalam permasalahan ini. Apa itu? Ya, al-khawf minasy syirik ya. Sebagaimana dalam bab ini. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Jangan merasa aman. Jangan kita benci kalau ada yang memberikan nasihat. Nasihat umum terkait ikhlas. Jangan. Tak boleh. Ya. Nah, jangan benci. Bahkan kita perlu mensyukuri datangnya nasihat tadi. Terkala diingatkan hal tersebut. Nah, ya. Kita bersyukur. Subhanallah, ya. Nah, yang namanya syirik tadi samar. Sejadi. Ya, kita enggak sadar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salam Al-Faymin. Iya. Ada orang yang enggak sadar. Nah. Dia merasa sudah mentahkik. Merealisasikan secara totalitas. Dia sangka. Yang pesangkaannya. Nah. Dari sisi keikhlasan. Tapi ternyata tidak demikian. Inilah hikmah dari beliau terkait bab setelah bab sebelumnya ini, bab ini. Nah, setelah sebelumnya menjelaskan tentang hakikat tauhid, kemudian fadilah tauhid, keutamaan tauhid yang luar biasa. Harus bab ini. Supaya seorang jangan merasa aman. Dia merasa dia orang yang sudah mentahqiq. Sudah merealisasikan tauhid dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan tidak demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam keadaan dia tidak. Nah, pada hakikatnya dia tidak merealisasikannya dengan baik. Sehingga pentingnya seseorang disebutkan pembahasan ini agar dia tidak boleh merasa aman dari perbuatan syirik. Nah, dia sebagaimana beliau, sebagaimana ma'am dan pada pembahasan dalam kitab Qaul Mufid, nah, beliau menukil, ucapan para ulama, bagaimana sikap-sikap seorang orang-orang soleh, ya, para sahabat Rasul. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait kesyirikan atau terkait kemunafikan. Nah, mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman, para sahabat Rasul. Nah, di antaranya beliau menukilkan ucapan Ibnu Abi Mulaikah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, bab al-khauf, khauful mu'min, ihmatu amal. Nah, dan menukilkan ucapan Ibnu Abi Mulaikah. Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullum yakhafu an-nifaq 'ala nafsihi. Nah, aku menjumpai, jadi nah, Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in ya. Mereka beliau belajar dengan para sahabat. Masya Allah ya, ini termasuk kibarut tabi'in. Dia masih berjumpa dengan atau wasat ya. Pertengahan. Dia masih menjumpai lumayan banyak ya. Aku sudah bertemu dengan 30 sahabat atau sihor ya. Ada penjelasannya. Apa yang dikatakan kibarut tabi'in atau sihor atau wasat. Itu ada penjelasannya dalam kitab Mustalah Hadis ya. Jadi aku telah berjumpa dengan 30 sahabat subhanallah ya. Meskipun dia belum bertemu Rasul. Tidak masuk dalam kategori sahabat. Tapi ini juga termasuk ya. Bukan disebutkan dalam hadis ya. Iya, khairu ummah. Rasul katakan, khairu ummati karni, thumma alladhina yalunnahum, thumma alladhina yalunnahum. Nah, masuk dapat. Tabi'in, atba'u tabi'in, itu masuk. Ya, nah, termasuk khairu ummah. Nah, beliau termasuk tabi'in. Yang dia belajar dengan para sahabat. Aku berjumpa dengan 30 para sahabat. 30 rekan sahabat nami. Kulum khawafu, ya khawafun nifaku ala nafsih. Yang 30 sahabat tadi takut dari perbuatan kunafikan. Takut terjatuh pada an-nifak terhadap diri mereka. Ini sahabat yeah, yang belajar dengan Rasul langsung. Seperti itu. Tidak kepedean. Yeah. Tidak merasa aman. Ya, yeah. Dari yang namanya kesirikan tadi. Nah, apalagi kita, ya Allah, jauh, nangis gitu ya. Nah, sebenarnya sedih gitu kalau merasa aman atau mendengar saudara kita. Nah, merasa aman ada juga ya sebenarnya. Ucapan, nukilan, nah, yang kemarin sempat atau sebelumnya sempat Anda sebutkan secara makna ya, terkait ucapan naam salaf dari sulitnya atau berat untuk ikhlas itu. Naam, ini ya, berat untuk ikhlas itu. Naam, jadi ya, sehingga terkala ada saudara kita yang mengingatkan ya, dan itu Pak, dia pun mengingatkan secara umum terkait pentingnya ikhlas. Dan ini sebenarnya ini adalah thariqah para ulama. Nah, perbuatan para ulama. Hampir terkala dinasihat-nasihat mereka ya, terkala mereka diminta untuk memberikan nasihat seperti Syekh Rabi. Nah, bin Hadi Al-Marhali hafizahullah. Nah, semoga Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan pada beliau. Nah, terkala beliau memberikan nasihat dengan telekonferensi ya kepada anak-anaknya, salafiyun. Nah, tidak pernah lepas dari nasihat untuk takwa, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Maka itu adalah nasihat yang awal. Sebelum, setelah-setelahnya nasihat yang lain. Nah, musikum wa iyaya, wa iyana. Aku nasihatkan kalian. Bukan pada diriku untuk ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Nah, ya. Ini para ulama, ya. Jadi, demikian. Nah, kita tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Fala ta'manu syirk, fala ta'manu nifaq. Na'am. Nah, kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ibrahim Alaihissalam, khawfu syirka ala nafsi. Nabi Ibrahim saja takut dari perbuatan syirik. Wahu khalil rahman, wahu khalil rahman. Beliau adalah kekasih Allah. Wa imamul hunafa, pemimpinnya al hunafa, orang yang bertauhid. Fama baluka bina nahnu idzan. Fama baluka bina nahnu idzan. Dan terus. Nah, apa yang ada di benakmu terkait kondisi kita ini, kalau demikian. Yang seorang yang luar biasa kedudukannya dalam agama ini. Iya. Allah jadikan khalil. Dia tidak merasa aman. Wajanubni wabani anak budal asnam. Doa beliau ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak kurungku dari beribadah terhadap berhala. Dia tidak merasa aman. Nah, jadi bagaimana Anda katakan tadi? Di antara faedah yang sangat penting, bagaimana bab ini? Bab al-khawf min syirk. Bab rasa takut. Ya. Hai. Nah, maksudnya adalah bab untuk menanamkan kita adanya rasa takut. Tidak boleh merasa aman. Nah, menumbuhkan kita rasa takut dari yang namanya kesyirikan. Tentunya ini berdasarkan adillah. Tidak takut-takut kosong gitu saja. Ya. Tapi dia rasa didasari dengan ilmu khusyuk ya. Naam ya. didasari ilmu. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana ngerim kesyirikan, bagaimana sambarin hal tersebut, ini alasan ya, tidak kenal ampun, bagaimana samarnya. Nah, bahkan para sahabat, orang yang besar kedudukannya, tinggi kedudukannya, orang yang sangat disintai Rasul, Rasul tidak masaman. Ini juga di antara alasan kenapa hal tersebut memang tidak boleh seorang pun merasa aman ya. Nah, ini juga ya, orang-orang soleh sendiri untuk dirinya juga berdoa agar nah mereka dijauhkan dari kesyirikan, dan mereka adalah teladan. Kalau perintahkan ya, nah kepada Rasul, bahkan kepada kita tentunya. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, sungguh-sungguh ada pada Ibrahim teladan yang paling baik terkait tauhid. Qalu liqaumin inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Allah ingatkan, nah, ini bab al-bara'ah dari kesyirikan. Nah, ini contohlah satu ini dari sikap perjuangan mereka, termasuk tidak merasa amannya, termasuk tatkala dia berdoa dari tidak merasa aman ketika terhadap perbuatan, terhadap terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Nah, enam ya, yeah. Itu kurang lebihnya masail yang ketujuh ya. Kemudian masail yang ke-8 masih sempat nggak? Tinggal 7 menit lagi ya. Nah, ini baru pembahasannya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah. Yang ke-8 kita baca ya secara singkat. Asamina al-mas'alatul azima. Ini pembahasan yang besar. Permasalahan yang besar. Ya, sebagaimana yang tadi kita bahas ya. Su'alul qalili lahu wa li bani. Biqayata ibadatil asnam. Nah, soal. Nah, soal itu bukan cuma bertanya ya. Soal itu meminta. Nah. Permohonan al-khalili lah wa li bani. Permohonan al-Khalil, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kasih Allah. Permohonan apa? Lahu. Nah, ini la. Kalau doa setelahnya huruf lam, itu ya. Iya. Tawabiknya itu berupa huruf lam, itu menunjukkan doa, doa kebaikannya, doa lil khair. Kalau ini peda ya, peda nahwu. Adapun setelah doa dapat doa, soal, kemudian ala. Nah, itu doa kecelakaan. Nah, ini doa kejelekan. Itulah bahasa Arabnya. Cuman perbedaan huruf jar saja. Naam, tawabi. Naam, saja itu maknanya. Pergagian timur dan barat. Ya. Naam, meskipun awalnya sama, soal. Atau ad-doa. Naam, ya. Ya, itulah keistimewaan bahasa Arab. Ya, kita bersyukur ya, bisa diberikan hidayah taufik untuk bisa mempelajari ini, meskipun masih jauh, harus terus belajar. Sini kita beli as-su'alul khalilillah wali bani. Permohonan, permintaan al-khalil, sang kekasih Allah ini. Permohonan lahu. Nah, doa kebaikan untuknya, wali bani, dan doa kebaikan untuk keturunannya. Apa itu? Wiqayata ibadatil asnam. Agar Allah berikan penjagaan, perlindungan dari peribadatan terhadap al-asnam, dari berhala. Nah, ya. Ini Ibrahim alaihissalam berdoa yang demikian ya, dalam keadaan beliau Abul Anbiya, Qalilur Rahman, Imamul Hunafa, sederet. Naam ya, utama yang Allah sematkan langsung padanya dalam Al-Quran. Ummah, qanit, qanitah. Ya, dia adalah teladan. Qanitah. Nah, qanitah itu. Ya, yang taat. Ya, luar biasa ya. Luar biasa julukan dulu kan. utamaan, sanjungan. Tapi beliau tidak sama. Bisa jadi bahkan ini termasuk alasan Allah sangat mencintai beliau ini. Tidak pernah merasa aman. Beliau berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." Iya. Rabbi. Ya. Rabbana ij'alna. Nah, doanya wa in qala Ibrahim, "Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." In qala Ibrahim alaihissalam, "Ya qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina." Dan tatkala Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi ij'al hadzal balada amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku dan korbannya anak bulan asnam dan anak turunku dari beribadah kepada al-asnam, kepada berhala. Ya, ini ya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, tinggal 3 menit lagi masuk ke masuki salat isya, ya mungkin itu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, nah kita jelaskan kuncian terkait hal tersebut, tapi sudah insya Allah sudah diwakili dengan yang tadi ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas dan melakukan setiap amalan ibadah dan upaya mengerjakan ketaatan padanya. Ikhlas dalam segala hal, dalam upaya menjauhi, meninggalkan segala larangan. Sungguh kita ini seorang rendahin, lemah. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan hidayah dan petunjuknya kita, pasti binasa kita, tidak akan mampu. Untuk bisa taat. Kita bersandar kepada Allah SWT, agar senantiasa menolong kita, dan setiap keadaan kita. Itu yang bisa kita bahas, dikaji, al-afu minkum atas kekurangan, kepada Allah ana mohon ampun. Dan akhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.